habis cinta menulis kerinduan. Ku selalu menyeru namamu tanpa jemu dan ragu. Ku menulis puisi cinta dari sepi malam yang gelita hingga gemuruh siang, agar cinta ini mekar selamanya. Tak hilang cinta di dunia walau beribu tahun. Oh Tuhan, saling mengerti akan berkekalan. Tak hilang cinta di dunia walau beribu tahun.